50 languages. 80 kata sifat 3. Dia memiliki seekor anjing. Anjingnya besar. Dia memiliki seekor anjing yang besar. Dia memiliki sebuah rumah. Rumahnya kecil. Dia memiliki rumah yang kecil. Dia tinggal di sebuah hotel. Hotelnya murah. Dia tinggal di sebuah hotel yang murah. Dia memiliki sebuah mobil. Mobilnya mahal. Dia memiliki sebuah mobil yang mahal. Dia membaca novel. Novel itu membosankan. Dia membaca novel yang membosankan. Dia melihat sebuah film. Film itu menegangkan. Dia melihat sebuah film yang menegangkan.